طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله kita akan membahas kutub atau risalah Suratul Fatihah yang merupakan karya dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pada pembahasan Suratul Fatihah disebutkan pembahasan pertama tentang manzilatuha wa makanatuha, kedudukan ataupun kedudukan dan tempat daripada surah Al-Fatihah ini. Kemudian dibahas pula tentang hukmu qira'atiha fit shalah, hukum tentang membaca Surah Al-Fatihah di dalam sholat. Pembahasan yang kedua, asma'u suratil fatihah, nama-nama yang dikenakan kepada Surah Al-Fatihah. Keempat, ada doa yatiha, jumlah Surah Al-Fatihah, jumlah ayat dari surah Al-Fatihah. Dan yang kelima, syarhul isti'adzah wal basmalah, syarah penjelasan tentang al-isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan tentang makna basmalah, ucapan bismillah. Yang keenam, tafsir ayat Al-Fatihah. Yang keenam, dibahas pula tentang tafsir ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan yang ketujuh, mimma ja'a fi fadliha, segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang di situ ada keutamaan dari surah Al-Fatihah. Yang kedelapan, al-fawaid mustanbata minha, yaitu faedah-faedah istinbat, pengambilan hukum dari surah Al-Fatihah itu. Kita memasuki pembahasan yang pertama dari suratul Fatihah, yaitu manzilatuha wa makanatuha. Manzilah yaitu kedudukan, wa makanatuha artinya hampir sama, muradif posisi ataupun daripada kedudukan ataupun posisi dari surah Al-Fatihah ini. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, manzilatuha wa makanatuha, wa makanatuha yaitu hadhihi surah, surah Al-Fatihah ini, laha memiliki makanatun azimatun, memiliki kedudukan yang azimah, yang teramat agung, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Idh hiya a'zamu suratin fihi, bila demikian hiya surah Al-Fatihah itu, a'zam adalah sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling agung, suratin fihi, surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kama anna a'zama ayatin, sebagaimana kedudukan yang paling agung dalam masalah ayat fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Jadi kalau ditanya surah apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an, disebutkan di sini adalah surah Al-Fatihah. Kalau disebutkan ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Qala wali ahamat wali aham niatiha, dan karena sedemikian pentingnya surah Al-Fatihah, kutibat, maka ditulis surah Al-Fatihah itu fi awwalil mushaf. Fi awwalil mushaf. Karena sedemikian pentingnya surah Al-Fatihah itu ditulis di awal, di permulaan dari mushaf. Walihada, maka karena inilah sumiat, surah Al-Fatihah itu disebut Fatihatul Kitab. Fatihah artinya pembuka. Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab, pembuka Al-Quran. Qala wa hadha yadullu ala ahamiyatiha, dan ini menunjukkan, surah Al-Fatihah ini menunjukkan ala ahamiyatiha, betapa pentingnya surah Al-Fatihah tersebut. Wa makanatiha, dan demikian pentingnya kedudukan surah Al-Fatihah. Li'annaha, karena surah Al-Fatihah itu ma quddimat, letaknya didahulukan. Kedudukannya atau letaknya didahulukan. Wa ju'ilat, dan dijadikan awwala surah, sebagai awal surah fil mushaf, fil mushaf, di dalam mushaf Al-Qur'an, illa li ahamiyatiha, tidaklah letak surah Al-Fatihah itu kedudukannya didahulukan dan dijadikan sebagai awal surah di dalam mushaf illa li ahamiyatiha, kecuali karena sedemikian pentingnya surah Al-Fatihah itu. Karenanya tidaklah, karena itu surah Al-Fatihah itu tidaklah diletakkan sebagai pendahuluan atau didahulukan letaknya, dan tidak pula dijadikan sebagai awal surah di dalam mushaf illa li ahamiyatiha, kecuali karena kedudukannya yang penting. Ini berkaitan dengan manzilatuha wa makanatuha. Yang kedua, hukmu qiraatiha fi shalah, hukum membaca surah Al-Fatihah fi shalah, di dalam salat. Wa min ahamiyatiha aidan, dan termasuk hal yang penting dari surah Al-Fatihah ini juga, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala aujaba, telah mewajibkan qira'ataha fi kulli raka'atin fi shalah, telah mewajibkan membaca surah Al-Fatihah fi kulli raka'atin, di dalam setiap rakaat fi shalah, di dalam salat. Wa qad dhahaba jumhuru ahli al-'ilmi, dan sungguh jumhur, mayoritas ahlul ilm, para ulama, telah berpendapat ila wujubi qiraatiha, telah berpendapat wajibnya membaca surah Al-Fatihah fi shalah, di dalam salat. Ingat, ini jumhur, mayoritas para ulama berpendapat wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Qala wa anna man lam yaqra biha fi sholati, dan sesungguhnya malam siapa yang tidak yaqra membaca biha, membaca Al-Fatihah, fi sholatihi di dalam sholatnya, fa inna sholatahu, maka sholatnya itu la tasihhu, tidak sah. Sholatnya tidak sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang yang lam yaqra', tidak membaca bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim, terdapat di dalam Sahih Bukhari, demikian juga terdapat di dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih, muttafaq, disepakati, alaih, atasnya, atas hadis itu. Siapa yang menyepakati? Yang menyepakati atas hadis itu, kesahihan atas hadis itu siapa? Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa maknanya menyepakati di sini? Kalau misalnya Al-Imam Bukhari menempatkan satu hadis di Adabul Mufrad, di Sahih Muslim juga ada, tapi di dalam Al-Bukhari di, adanya di Adabul Mufrad misalnya, itu termasuk muttafaqun alaih atau tidak? Tidak. Yang dimaksud dengan muttafaqun alaih, apabila hadis itu di dalam riwayat Bukhari, terdapat di dalam Sahih Bukhari, kemudian di dalam riwayat Muslim, terdapat di dalam Sahih Muslim, artinya terdapat di dua sahihain ini, maka hadis itu muttafaqun alaih. Bisa saja Al-Bukhari meriwayatkannya tidak di Sahih Muslim, mungkin terdapat di kitab-kitab lain, tapi tidak di Sahih, tidak di Sahih Al-Bukhari. Bisa kan begitu? Karena ada hadis riwayat Al-Bukhari, tapi bukan di Sahih Al-Bukhari, mungkin di tempat lain. Qala wa hadza fi haqqil mustadi', maka yang demikian ini li qira'atiha, maka yang demikian ini artinya membaca surah Al-Fatihah ini fi haqqil mustadi', bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu liqiraatiha, untuk membaca surah Al-Fatihah. Ingat ketentuan wajib ini, ketentuan wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat sholat itu diwajibkan bagi orang yang mampu membacanya. Qala amal ajiz, adapun orang yang lemah, alladzi la yastati'u qira'ataha, orang tersebut tidak mampu untuk membaca surah Al-Fatihah, li'ajzihi 'an hifzihi, karena lemahnya hafalannya, lemahnya penjagaan dia terhadap surah Al-Fatihah itu. Untuk menghafalkan surah Al-Fatihah saja tidak bisa. Ada kira-kira orang seperti ini? Ada tidak? Hah? Ada. Ya mungkin Allah takdirkan hambanya itu tidak memiliki kemampuan ingatan yang seperti orang-orang pada umumnya. Ya, mungkin apalah istilahnya, daya tangkapnya lemah atau daya ingatnya lemah. Ya. Atau orang tua. Qala fa inna yaqra'u ma yat mata yassara ma'ahu, maka hendaklah orang tersebut yang memiliki hafalan yang lemah itu, hendaklah ia membaca ma tayassara ma'ahu, apa yang mudah baginya. Apa yang mudah baginya. Min ayatil Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an, ghairil Fatihah, selain dari surah Al-Fatihah. Selain dari surah Al-Fatihah. Qala wa idza kana la yuhsinu syai'a min Al-Qur'an. Dan apabila tidak didapati, artinya dia tidak mampu, tidak bagus sedikit pun min Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, dari bacaan ayat-ayat di Al-Qur'an itu, tidak ada yang hafal, enggak ada yang hafal satu ayat pun. Satu ayat pun tidak hafal, tidak bisa. Ada kira-kira seperti ini. Ada enggak? Hah? Enggak ada. Hah? Ada. Fa innahu ya'ti bi dzikri, maka hendaklah ia, hendaklah ia berzikir. Jadi ketika membaca satu ayat pun sudah tidak mampu pula, maka hendaklah dengan berzikir saja. Subhanallah, seperti zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Pokoknya zikir. Kalau membaca ayat saja tidak mampu. Dalilnya apa? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati fakabbir," apabila engkau menegakkan salat, fakabbir, maka takbirlah. "Fa in kana ma'aka Qur'anun," apabila engkau memiliki hafalan Al-Qur'an, "fa aqra," maka bacalah hafalan Qur'an tersebut. "Wa illa," kalau engkau tidak memilikinya, "fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu tsummarka," maka hendaklah engkau berhamdalah, membaca alhamdulillah. "Fakabbirhu," dalam kau membaca takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," "wa hallilhu," atau membaca tahlil, "la ilaha illallah, la ilaha illallah." Tsummarka, kemudian setelah itu ruku. Jadi tanpa apa? Tanpa Al-Fatihah. Hadis ini riwayat akhrajahu min hadithi Rifa'ah ibn Rafi', hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabus Shalah. Demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabus Shalah. Ya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan para a'imah ini meriwayatkan hadis tentang ketentuan bacaan di dalam sholat bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, jumhur ulama berpendapat membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Tetapi manakala seseorang tidak mampu untuk membaca surah Al-Fatihah, walaupun satu ayat dia tidak mampu, maka orang tersebut dipersilakan untuk membaca zikir yang ia mampu. Kemudian setelah itu dia ruku. Qala wa qad dhahaba jumhurul ulama ila wujubiha, maka jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat. Waqad dhahaba ini sungguh telah berpendapat. Dhahaba diterjemahkan berpendapat. Dhahaba arti letter-letternya apa? Pergi. Ya. Di sini diartikan berpendapat. Waqad dhahaba jumhurul ulama ila wujubiha. Dan para ulama, jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, alal imam wal munfarid, bagi imam dan munfarid. Bagi imam dan al-munfarid, orang yang sholat sendirian. Qala wahtalafu fi qiraatiha, dan telah terjadi perbedaan pendapat di dalam membaca surah Al-Fatihah fi haqqil ma'mum, yang diperuntukkan bagi makmum. Jadi yang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat boleh baca Al-Fatihah atau tidaknya, itu pada makmum. Adapun orang yang sholat sendirian atau dia menjadi imam, itu hukumnya wajib. Kalau jadi imam otomatis ya. Oh, imamnya enggak bisa baca surat Al-Fatihah, udah zikir aja. Enggak. Kalau imam itu mesti harus dipilih. Iya. Ada kriterianya untuk jadi imam sholat berjamaah. Nah, sekarang yang terjadi perbedaan pendapat ini adalah untuk makmum, orang yang bermakmum di dalam sholat. Qala ala thalathati aqwal, maka dalam perbedaan pendapat ini ada tiga pendapat terkait dengan bacaan surah Al-Fatihah bagi makmum. Tiga pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annaha wajibatun ala kulli musallin. Pendapat yang pertama, sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu wajibatun, hukumnya wajib. Ala kulli musallin, untuk setiap orang yang sholat. Ingat, untuk setiap orang yang sholat. Tidak dibedakan dia itu imam, dia itu makmum. Tidak dibedakan dia itu sholatnya sendirian atau sholatnya berjamaah. Tidak dibedakan. Ala kulli musallim, untuk setiap orang yang sholat. Qala imaman kana am makmuman, baik dia itu sebagai imam atau dia itu sebagai makmum. Tidak dibedakan. Am munfaridan, atau dia sholatnya sendirian. Tidak dibedakan. Artinya, baik dia imam, baik dia sholatnya menjadi makmum, berjamaah, atau dia sholatnya sendirian, hukumnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa hadha amun, dalil ini sifatnya umum fi kulli musallin, untuk setiap orang yang salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalil lainnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Siapa dari kalian yang membaca, yang di belakang dari imam kalian yang membaca, di belakang imam kalian? Qalu, para sahabat menyatakan, na'am ya Rasulullah, apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Na'am ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Qala, la taf'alu, janganlah engkau melakukan yang seperti itu, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali hanya membaca Al-Fatihah saja. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i. Qala wa hadha madhhabul imam, madhhabul imam Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa jam'in minal muhaddithin, dan sekumpulan dari para ahli hadis, para pakar hadis, Siapa diantaranya? Al-Imam Al-Bukhari wa ghairihi, seperti Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya. Qala yarawna wujuba qira'atiha, mereka berpendapat. Yarawna di sini saya artikan mereka berpendapat atau mereka berpandangan. Wujuba qira'atiha, wajibnya membaca surah Al-Fatihah, alal imam, bagi imam wal makmum wal munfarid, bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian, semuanya wajib baca Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat di beberapa tempat, misalnya kita safar, terus kita dapati di samping kita itu setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian di samping kita ada yang membaca Al-Fatihah, itu berarti dia mengikuti pendapat siapa? Mengikuti pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, mengikuti pendapat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Yang sering kita dengar, kalau imam sudah waladhdallin amin selesai, kemudian di samping kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin membaca Al-Fatihah. Pernah kita temui seperti itu? Nah, itu berarti dia mengambil pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para imam lainnya. Ini al-qaulul awal, ini pendapat yang pertama. Al-qaulul tsani, pendapat yang kedua. Annaha la tajibu 'alal ma'mum, sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu tidak wajib bagi makmum. Li'anna qira'atal imam, karena membaca, karena bacaan imam, tujzi'u anhu, karena bacaan imam itu dicukupkan bagi makmum juga. Artinya bacaan imam itu mencukupi bagi makmum. Bacaan makmum adalah bacaan imam adalah bacaan makmum. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah, barang siapa yang memiliki imam, maka faqira'atul imam, maka bacaan imam itu lahu qira'ah, baginya bacaannya. Apa yang dibacakan oleh imam itulah bacaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, tapi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, walakin hadzal hadis fi sanadihi maqal. Akan tetapi di dalam hadis ini ada sanadnya yang dalam pembicaraan. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau imam sudah membaca, maka makmum diam. Dalilnya hadis tadi. Kemudian istadallu biqauli ta'ala, kemudian dalil yang kedua, bagi orang yang menyatakan bahwasannya bacaan imam cukup bagi bacaan makmum, mereka berpendapat dengan firman Allah Ta'ala, surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka hendaklah kalian mendengarkan. Hendaklah kalian mendengarkannya. Wa ansitu, hendaklah kalian diam. Nah, ini diam. Jadi berdasarkan ayat diperintahkan untuk diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Qalu fi wajhil istidlal, maka dari sisi pendalilan inilah, qalu mereka berpendapat, fi wajhil istidlal, dari sisi pendalilan ini, innallaha jalla jalaluh, sesungguhnya Allah yang maha mulia, amara bil istima', telah memerintahkan untuk mendengar, liqira'atil Qur'an, mendengar bacaan Al-Qur'an, wal insat, dan diperintahkan untuk diam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mendengar dan diam. Qala wal ayatun nuzilat fi sya'nil istima' fi shalah. Dan ayat ini diturunkan dalam perkara atau urusan mendengarkan di dalam salat. Yakni idza qara'a al-imamu, apabila imam telah membaca, fa'alal ma'mum, maka hendaklah makmum an yunsita wa yastami', hendaklah makmum itu diam dan hendaklah makmum itu mendengarkan. Fadallatil ayah, maka ayat ini menjadi dalil. Ayat ini menjadi dalil, ayat ini menjadi petunjuk. Ala annahu la qira'ata 'alal ma'mum, sesungguhnya tidak ada bacaan bagi makmum. Li annal imama, karena sesungguhnya imam itu yaqra'u li nafsih, dia membaca ayat Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah, membaca ayat Al-Qur'an, yaqra'u li nafsih, bacaan itu adalah untuk dirinya sendiri. Walil ma'mumin, dan bacaan itu untuk makmumnya. Wa hadzal qaul, pendapat ini, huwa mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ini pendapat kedua. Al-qawlu tsalits, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, qala wa huwa qaulul Imam Malik. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik. Wakhtiyaru, dan pendapat ini dipilih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu? Klakson. Wa jama'atin minal ulama, pendapat ini adalah pendapat pilihan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sekumpulan ulama. Annaha, sesungguhnya membaca surah Al-Fatihah itu bagi makmum, tajibu 'alal makmum, wajib bagi makmum, fi sholati sirriyah, di dalam sholat sir, di dalam sholat yang imam tidak membaca keras. Allati la tajharu fihal imam, yaitu saat imam tidak membaca Fatihah secara jahar, tidak membaca dengan suara keras. Kadzuhri wal asri, seperti saat sholat duhur dan asar. Fa'amma fi sholatil jahriyah, adapun sholat yang di situ bacaannya dikeraskan, fa'innaha takfi qira'atul imam, maka bacaan imam itu cukup, mencukupi, 'alal ma'mum, bagi makmum. Dan ayyun sita wa yastami', dan daklah makmum itu diam dan mendengarkan. Apa bedanya pendapat kedua dan pendapat ketiga? Ada perbedaan enggak? Hah? Perbedaannya apa pendapat yang kedua dengan yang ketiga? Kalau pendapat yang kedua, diam secara mutlak. Diam secara mutlak. Pokoknya mau sholat duhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat ini, imam baca Al-Fatihah, ya makmum diam. Nah, pendapat yang ketiga di tafsir, dirinci. Kalau imam bacaannya jahar, maka bacaan itu cukup bagi makmum. Kalau imam sholatnya sirria, artinya tidak dikeraskan bacaan Al-Fatihah atau bacaan ayat Al-Qur'annya, kalau tidak dikeraskan maka makmum wajib untuk membacanya, membaca Al-Fatihah. Paham ini perbedaannya? Paham? Nanti diberi soal enggak bisa ngisi. Qala qalu wa bihadza tajtami'ul adillah, maka mereka berpendapat bahwasannya dengan terkumpulnya dalil-dalil ini, fal adillatul lati tujibu qira'atul Fatihah, maka dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah, tuhmalu ala salati sirriyah, ya, dimungkinkan hanya bagi salat yang sifatnya sirriyah. Wal adillatul ukhra, sedangkan dalil-dalil lainnya, wal ayatul karimah, termasuk ada dalil-dalil ayat yang mulia, tuhmalu ala salatil jahriyah, ya, dimungkinkan untuk salat yang sifatnya jahriyah. Wa hadzal qawlu huwa a'dal al aqwal, insyaallah, dan pendapat yang seperti ini adalah lebih adil dan lebih aqwal, ya, lebih banyak pendapatnya, ya, dianut insyaallah. Ini pendapatnya Syekh Saleh Al Fauzan, sudah memerinci tentang apa yang harus dilakukan oleh makmum, apakah membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, tinggal kita merujuk kepada pendapat yang mana. Ya. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, ya, dan yang lainnya pendapat pertama, maka mau sirriyah mau jahriyah, makmum wajib baca Al-Fatihah. Pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, diam, makmum diam, karena sudah mencukupkan bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Kalau mengikuti pendapat Imam Malik, maka ya, dirinci, ya, makmum membaca Al-Fatihah manakala sholatnya sholat dalam keadaan sirriyah, tidak dikeraskan bacaan. Imam tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan bacaan ayatnya, ayat Al-Quran lainnya. Adapun apabila imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Quran lainnya, ayat Al-Quran lainnya, maka apabila dikeraskan bacaannya, maka itu cukup bagi untuk bacaan makmum juga. Artinya makmum tidak, ya, perlu untuk membaca surah Al-Fatihah. Itulah tiga pendapat yang berkenaan dengan hukmu qira'atiha fi shalah, hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat. Dalam hal ini hukum bagi imam dan salat munfarid, orang yang salat sendirian itu wajib. Tetapi yang menjadi perselisihan adalah hukum bagi makmum di sini. Ingat, hukum bagi makmum, orang yang sholat berjamaah, apakah makmum membaca atau tidak? Rinciannya seperti tadi. Ada tiga pendapat. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi.